Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وقدوتنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن ابن ماجه: من كان له سعة ولم يضحي kala yakobanna masalahna. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzanallahu iyyakum. Alhamdulillah, pada siang hari ini setelah kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, kita bisa melanjutkan dengan salat zuhur ini. Insyaallah kita akan membahas tentang kurban dan pedomannya. Syariat berkorban merupakan syariat syar'u man qablana, syariat umat sebelum kita, syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilanjutkan oleh syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu berawal dari dua hamba Allah yang saleh, Nabi Ibrahim dan anaknya. Ketika Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya inni ara fil manam anni abahu, wahai anakku, semalam dalam mimpi ayah melihat aku menyembelihmu. Jadi di sini Nabi Ibrahim menggunakan pilihan kata ya bunayya, wahai anakku. Dan ini panggilan yang begitu dalam kasih sayangnya. Kalau seandainya menggunakan kata ya ibni, wahai anakku, itu juga sudah cukup, karena secara terjemahan artinya sama-sama wahai anakku. Tetapi Nabi Ibrahim menggunakan kata ya bunayya, itu menunjukkan begitu dalam cinta kepada anak Nabi Ismail alaihissalam. Dan memang penantian beliau untuk mendapatkan anak cukup panjang. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Panzur ma dzakara." Coba lihat apa pendapatmu. Jadi Nabi Ibrahim tidak serta-merta langsung menyembelih anaknya, tetapi diajak diskusi dulu anaknya. Panzur ma dzakara, apa pendapatmu? Dan jawaban Nabi Ismail, jawaban anak yang soleh, sebagaimana ayahnya soleh. Dia menjawab, ya abati, wahai ayahku. Tadi Nabi Ibrahim menggunakan kata ya bunaya, lalu dibalas oleh anaknya, ya abati. Seandainya Nabi Ismail menggunakan kata ya abi, wahai ayahku, itu pun juga sudah cukup. Tapi ternyata dia menggunakan kata yang juga terbaik, kalimat yang menunjukkan kasih sayang anak kepada ayahnya yang begitu lebih. Menggunakan kata ya abadi, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan saja apa-apa yang telah engkau diperintahkan. Sampai di dunia insya'Allah minal sholihin, niscaya engkau akan mendapatkanku sebagai golongan orang-orang yang bersabar. Dan kita tahu membunuh manusia secara kasat mata yang paling sadis adalah menggorok leher. Kalau sekedar membunuh dengan cara minum dia racun, panggil penjaga bunuh dia, mungkin perasaan di hati seseorang berat, tapi tidak seberat menyembelih sendiri langsung di lehernya, udah gitu anak sendiri. Tentu ini pengorbanan yang luar biasa dari Nabi Ibrahim, nggak gampang, sangat tidak gampang. Maka wajar akhirnya pengorbanan ini diberikan ganti oleh Allah, wafadainahu bidzbihin azim. Jadi Allah ganti Nabi Ismail dengan dzbihin azim, sembelihan yang besar. Dan ayat ini tidak mengatakan kibas, ayat ini tidak mengatakan unta, tapi ayat ini menggunakan dzbihin azim, sembelihan yang besar. Lalu kita tahu di dalam di sejarah banyak yang para ustaz, para ulama menceritakan yang disembelih adalah kambing kibas. dari mana ceritanya? Kok tau-taunya kami jelas? Bukankah ayat Quran tidak menceritakan hal itu? Dikutip di dalam tafsir Ibnu Katsir dari Sufyan Ats-Tsauri dari Ali bin Abi Thalib bahwa yang dimaksud dengan dibahin azim adalah yang dikabushin bayadah ornain, yaitu dengan seekor kambing kibas yang berwarna putih dan bertanduk besar. Ibu dijelaskan Ali al-Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan, menafsirkan makna dibahin azim dengan sembelihan yang besar. Jadi pengkisahan para ustaz begitu yang disembelih adalah kambing kibas itu bukan rekayasa dari mereka, tetapi langsung dari para sahabat Nabi yang mereka punya kapasitas untuk menafsirkan Al-Quran. Lalu kemudian Ibnu Abbas juga menjelaskan, yaitu kambing kibas yang sudah disiapkan 40 tahun sebelum hari H. 40 tahun sebelum peristiwa itu memang sudah disediakan oleh Allah di dalam surga. Ini keterangan ini silakan nanti dicek di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, sejak itulah titik tolak ya ibadah kurban. Yang saya katakan tadi, syar'un man qablana, syariat orang sebelum kita. Syar'un man qablana, syariat manusia sebelum zaman kita, itu ada dua model. Ada yang nantinya menjadi syariat kita juga, sholat. Zaman dulu ada, kita juga ada. Haji, zaman dulu ada, kita juga ada. Zakat, zaman dulu sudah ada, kita juga ada. Yang beda adalah rincian-rinciannya. Itu secara pokok dan prinsipnya sama. Kurban dulu ada, sekarang juga ada. Nah, ada syar'un man qablana yang dahulu ada, sekarang sudah tidak boleh. Mansukh, sudah dihapus oleh syariat Islam. Apa contohnya? Yaitu keberadaan patung-patung makhluk bernyawa yang menjadi perhiasan di istana Nabi Sulaiman, yang itu dikisahkan dalam Al-Quran, patung-patung pada masa itu ada. Lalu pada masa kini, atau syariat Rasulullah SAW, Nabi mengatakan, inna malaikata la tadkhulu baitan fihi surah wal kalb. Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang rumah tersebut terdapat patung-patung makhluk bernyawa dan kalb, dan juga maaf, kalbun yaitu anjing. Nah, dan ini maka syariat sebelum kita ada yang masih kita kuatkan dengan Islam, ada juga yang sudah dihapus oleh syariat Islam. Nah, contoh masing-masing sudah saya sampaikan. Dan kurban adalah syar'un man qablana yang masih ada pada zaman kita. Lalu kemudian mendekatkan diri kepada Allah itu memang ada dua cara. Ada yang masyru'ah, ada yang memang disyariatkan. Contohnya baca Quran, sholat sunnah, saum sunnah, dan kurban termasuk cara kita berdekat-dekat dengan Allah sesuai dengan syariat. Tapi ada juga ghairu masyru'ah yang tidak disyariatkan, wasilah yang ghairu masyru'ah, sarana yang tidak disyariatkan. Apa contohnya? Tiga orang sahabat Nabi datang ke rumah Nabi bertanya kepada Aisyah tentang kualitas ibadah Rasulullah. Maka Aisyah pun menceritakan, sehingga tiga orang ini terpacu supaya kualitas ibadahnya sama kayak Nabi. Akhirnya mereka berinisiatif, saya tidak akan mendekati perempuan, saya tidak mau kawin, supaya fokus ibadah. Yang satu bilang, saya tidak mau tidur-tidur, saya ingin tahajud terus, tidak mau tidur. Yang satu lagi mengatakan, saya tidak mau buka puasa, pengen puasa terus. Semua targetnya sama, supaya kualitas sama kayak Nabi. Ketika hal ini diketahui oleh Nabi, dikira Nabi senang. Ternyata Rasulullah malah menegur mereka, mengkoreksi mereka. Ya, aku orang yang paling takut kepada Allah, tapi aku juga berbuka puasa, aku juga nikah, aku juga tidur, tidak selalu dia ya, sepanjang malam bangun begitu. Dan Nabi mengatakan, man rogiba'an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Dalam kisah ini kita lihat ada tiga orang sahabat Nabi yang menganggap ya apa yang mereka lakukan cara supaya dekat sama Allah, cara yang benar. Ternyata dikoreksi oleh Nabi, itu cara yang salah. Jadi tidak selalu ada cara yang dilakukan oleh manusia supaya semakin dekat sama Allah, ternyata benar menurut syariat. Kalau dia ternyata bertentangan dengan syariat, maka tidak kita laksanakan. Dan kurban yang sesuai dengan syariat. Kurban diambil dari kata secara definisi bahasa, qurba yaqrubu qurbanan, yang artinya dekat. Dan sudah di bahasa Indonesia, sahabat karib Qarib, qarib, dekat. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu qarib, dekat bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi ini asal secara bahasa, menurut definisi bahasa dekat. Terus secara fikih, kurban adalah yaitu babahal udhiyah fi waqtil makhsus biniyatil kurban. Ada tiga unsur di utama, babahal udhiyah. Menyembelih al-udhiyah. Apa al-udhiyah? Saya sabit menjelaskan, kata beliau, ya wa ajma'ul ulama annal hadiya la yakun illa minan na'am. Para ulama telah konsensus, tidak ada beda pendapat di antara mereka, yang namanya kurban tidak sah kecuali dengan hewan yang bernama an-na'am. Apa an-na'am? Jamak dari al-an'am. Karena surat al-an'am, apa artinya? Binatang ternak. Jadi jamaknya an-na'am. Jadi hanya dengan binatang ternak. Itu pun juga tidak semua binatang ternak. Karena ada orang ternak lele lumut. Ya, ternak mukicot begitu. Jadi kita ingin spesifikasi, enggak semua ternak. Apa itu? Wattafaqu annal afdhal al-ibil, kata Syekh Sabi. Dan mereka pun para ulama telah sepakat yang paling afdol adalah al-ibil, unta. Unta dalam bahasa Arab kadang ibil, kadang jamal. Jamal itu unta apa? Ya. Tapi kalau dibanjangin jamal, ganteng. Ba'ir juga unta, budenah juga unta. Lalu kata Syekh Sabi, summal baqar, lalu sapi. Sunnah konam dan kambing. Jadi unta, sapi dan kambing. Wa ala hadzal tartib, itulah urutannya. Apa alasannya? Sahabat unta nomor satu. Karena kata beliau, aliannahu anfa'ul fuqara bi azamiha. Karena ukuran yang besar membuat dia pembagiannya lebih banyak, lebih bermanfaat untuk orang fakir. Ya. Walaupun bagi saya masalah manfaat bukan hanya ukuran, tapi juga kesehatan. Walaupun 2 ton beratnya, tapi isinya penyakit dulu, penyakit yang sebenarnya. Baik, ini jenisnya. Jadi tidak pada hewan lain. Jadi hewannya al-udhiyah spesifik. Fi waqtil makhsus, di waktu yang spesifik juga. Maka tidak sah kurban jika disembelihnya sebelum sholat. Ingat ayatnya berbunyi, fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah untuk mengingat Tuhanmu, wanhar, lalu sembelihlah korban. Artinya, sholat id duluan, baru setelah itu nyembelih. Kalau ada orang yang sholat id, nyembelih dulu, baru sholat id, ini gak sah. Dan Nabi mengatakan, ya man kana ghadaha qabla sholati falyu'id makana. Kata Nabi, barang siapa yang nyembelih hewan kurban sebelum sholat, ulangi. Disuruh ulang. Gak sah. Sekedar sedekah doang sisa silakan aja, tapi dengan judul namanya korban itu bukan korban. Dan paling naik paling akhir adalah tanggal 13 di hari-hari tasyrik sebelum maghrib. Apa dalilnya? Rasul yang mengatakan dalam hadis Imam Ahmad, kata Nabi, li kulli ayyam tasyrik rabbuhul. Di seluruh hari tasyrik adalah hari penyembelihan. Jadi ini dalil-dalil ya, bahwa tidak boleh ya korban di luar 4 hari itu. Itu pun juga spesifik sekali, ba'da sholat sampai sebelum maghrib tanggal 13. Itu bagaimana dengan orang yang mencoba-coba menyembelih korban selama bulan Zulhijjah? Pokoknya Zulhijjah aja, walaupun di luar tanggal 13 itu. Bicara masalah pendapat, ada yang membolehkan. Namun pendapat ini sekedar kita tahu aja, sekedar wacana aja, dipraktekan sih belum tentu. Ya. Karena kalau dipraktekan saya yakin akan heboh di masyarakat. Ya, hewan korban dipotong tanggal 29 Zulhijjah misalnya. Pendapat siapa ini? Di antaranya adalah salah satu ya di antara sahabat Nabi Hudzaifah bin Yaman. Ya, ini sekedar tahu aja, tapi praktekan menunjukkan nanti akan heboh. Ya, coba-coba aja hal markah potong korban tanggal 25 Zulhijjah pasti kami jamaahnya kambing apa ini? Lalu kemudian ya biniyati kurbah, dengan niat untuk kurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka niat untuk gaya-gayaan, bukan niat untuk menunjukkan akulah yang korbannya paling banyak. Loh, saya selusin sapi, catat yang hitam tulisan nama saya, umumkan keras-keras nama saya. Ya, walaupun dia 12 sapi, yang satu hanya satu ekor kambing, satu ekor kambingnya dia butuh bertahun-tahun buat ngumpulin duit. Ini 12 ekor sapi, ya, dia konglomerat mungkin sekali lirik tidak keluar duitnya seperti itu. Maka udah niatnya juga untuk menggaya-gayaan seperti itu, menggaya ini insya Allah dia kurban lillahi ta'ala, maka lebih utama ini. Niatnya untuk kurban bukan niat untuk ijazah, jago-jagoan gaya-gayaan itu, atau untuk dibanggakan. Tiga unsur dalam definisi kurban, yaitu hewannya harus benar, kemudian di waktu yang benar juga, dengan niat yang benar juga. Terus kemudian, bagaimana syaratnya hewan itu? Ya, ada dua syarat. Pertama, ayyakuna sanaya, yaitu itu hewan sudah cukup umur. Apa hikmahnya mesti cukup umur? Supaya layak dikonsumsi dan tentunya menyehatkan. Mohon maaf buat bapak ibu yang doyan makan kambing muda. Kan ada tuh sate kambing muda, sop kambing muda. Memang enaklah, empuk begitu. Tapi karena memang belum layak untuk dikonsumsi sebenarnya, ya akhirnya dengan heran kalau banyak penyakitnya, silakan digugling, juga juga banyak dalam masa itu. Itulah hikmah kenapa ada ya aturan main bahwa umur sekianlah itu hewan boleh dikurbankan. Hikmahnya sih, itu spesial khusus yang menyehatkan. Jadi, jelaskan minum dhokni, jika dia termasuk kambing yang gede-gede, dhokni itu kambing besar, benggala, seperti kibas, ya, biri-biri, lupa lagi pak. Hah? Bandol. Ini kalau dengar kata bandol orang mikirnya ada lain. Nah, untuk kambing ini 6 bulan. 6 bulan itu minimal. Maksimal yang ada satu sampai serah. Ya, kalau belum 6 bulan enggak boleh. Adapun kalau kambingnya al-ghanam, kambing yang biasa, yang biasa-biasa aja gitu, itu 1 tahun. Jadi kalau kita membeli kambing atau kibas itu ya, kejujuran tukangnya dan kepelitian kita, jangan lupa, bah ini udah berapa tahun, ya setahun setengah, dia bohong, kita masalah, dia yang salah, walaupun ternyata pada faktanya 9 bulan, ya misalnya, dan gak usah pakai, ini berapa tahun pak, setahun jalan, mau sampai setahun jalan, tahun pas, lewat, kalau perlu, gitu. Lalu kalau sapi, 2 tahun, ya cintanya kalau sapi. Ya, adapun kalau unta 5 tahun, baik itu dari sisi umur. Syarat kedua, ayyakuna salima, sehat. La tuzi'u al-aqwa, tidak sah mata isat, ya satu buta. Ya, apalagi dua-duanya. Ya, la tuzi'u al-arja, a'ar, cincang. Satu kaki, apalagi seluruhnya. Dua, tiga, apalagi seluruhnya. Yang ketiga, al-jurba, yaitu keadaan kulit yang tidak sehat. Mungkin maaf ada luka, koreng, mungkin borok atau ya nyakit kulit lah, kayak orang juga misalnya. Saya ingat tahun lalu ketika saya beli kambing itu, tukangnya itu nampak jangan itu. Itu kambing lagi sariawan, sehingga mungkin kambing bisa sariawan. Ya, kayak orang juga. Kemudian, ular arjuna, apa itu? La mukhar fi, ya, fi izomiha. Tidak ada daging di tulangnya. Maksudnya apa? Ini juga enggak. Ya, dan juga maksurah fil udun, telinga yang telah putus atau robek, dicacat pokoknya, dan maksurah fil qarnain, dan juga terpotongnya, patahnya tanduk, ini juga termasuk kategori yang cacat. Ini ya. Lalu bagaimana ketika kita beli masih sehat walafiat, enggak ada cacat sama sekali, sehatlah begitu. Kita titip ke masjid atau tempat ke panitia 2 hari sebelum hari H. Ternyata pada sekali panitia kurang awas atau bagaimana, ya kena hujan, gimana sehingga sakitlah hewan kita itu. Yang kayak begini Al-Hasan dikutip oleh saya tadi, Al-Hasan menceritakan dari para sahabat Nabi, yang kayak begini boleh selama penyakitnya bukan berasal dari pembeli begitu. Ini Al-Hasan. Baik, ini dua syarat tadinya, ukurannya sudah cukup umurnya dan juga sehat ya, tanpa cacat. Kemudian siapakah yang seharusnya menyembelih? Siapakah mereka? Yaitu orang yang berkurban itu sendiri, baik laki maupun perempuan, pada fisiknya tidak ada masalah. Tapi memang tidak lazim kalau perempuan yang motong, dan biasanya masalah keberanian juga kurang, tidak seperti kaum laki-laki. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh istrinya, oleh para sahabatnya, naharun Nabi sallallahu alaihi wasallam badanatin biyadihi qiyaman. Rasulullah menyembelih unta-untanya, badannya cuma satu unta, banyak untanya, dia gigi dengan tangannya sendiri, kiaman dengan cara berdiri. Jadi kalau unta dipotong berdiri, sapi dan kambing kebahan. Dan dari kisah ini kita tahu yang motong adalah Nabi sendiri, sehingga yang berkorban tidaknya dia yang motong. Dan Ibnu Hajar menjelaskan dari kisah ini bahwa Rasulullah saat itu mengkorbankan 100 ekor unta. Ini menunjukkan Rasulullah berduit, punya uang dia. Dan saya yakin unta sama sapi mahalan unta. Ya, anggaplah seandainya sapi yang sedang 20 juta atau 15 juta, unta anggaplah 25, 25 kali 100 plus 6 miliar Nabi. Dan Rasulullah menyembelih sendiri sampai unta yang ternak berduit. Fisiknya kuat. Kita satu sapi ini butuh 5 orang, pun kabur juga sapinya. Ya, itu satu sapi dengan bulir. Ya. Baik. Oleh karena itu saya tadi mengatakan wa yustahabu ayyabaha binafsi. Disunahkan untuk orang yang berkurban dialah yang menyembelih sendiri. Wa ingana yusinu fi qalbiya bagus. Kalau dia pintar motongnya. Kalau enggak bisa ya jangan. Ya, karena ada etika adab-adab buat penyembelih yang masih diketahui. Tidak boleh menyembelih dengan memperlihatkan itu parang di depan kambingnya. Ya, di kantor di lagi di kota-kota kayak kudeta. Simpan dulu begitu siap baru balik sembelih. Yang kedua ketika disembelih dia pun jangan sampai kelihatan oleh kawan-kawannya yang bakal sembelih juga. Yes. Yang ketiga yaitu ya ketika burung mati nggak boleh dimatikan dengan cara bukan sembelihan. Kan ada pengen buru-buru begitu kaki masih bergerak langsung digantung langsung diseset ini menyiksa. Kan ada yang seperti itu. Baik, wa illa kalau dia bisa supaya dubulahu alishfidahu disunahkan bagi dia yang berkorban untuk nonton untuk melihat hewan sembelihannya dia, hewan kurbannya dia. Dia nggak bisa motong apa apa, tapi dia disunahkan untuk melihat. Nah, sekarang kan model tuh yang namanya orang korban dengan cara transfer, PKP itu, dompet itu apa, HCV dan seterusnya ke daerah konflik, ke daerah kurang lah maksudnya bencana. Yang kayak begini kita akan kehilangan dua sunnah. Itu pertama sunnah motong sendiri dan nggak mungkin. Karena kita ngirim duit. Yang kedua sunnah melihat juga nggak bisa. Kan dikirim foto, itu foto kan bukan live, itu siaran tunda. Ini sunnah kan nonton langsung masalahnya. Namun kita berbaik sangka dengan cara kayak gitu kita berharap dapat sunnah yang lain. Apa itu? Yaitu Allah berfirman, "Fakulu minha wa imul ba'isal fakir." Makanlah oleh kamu sebagian hewan kurban itu dan sebagian lain berikan kepada orang-orang fakir. Jadi kita berharap daging hewan kurban kita yang kita kirim ke transfer itu tepat sasaran kepada orang yang mungkin lebih butuh dibanding kita di kota. Di Jakarta kadang satu masjid bisa 50 kambing sapinya belasan begitu. Dan satu keluarga bisa dapat berplastik-plastik berkantong-kantong plastik daging. Tapi di daerah lain bisa jadi satu masjid cuma 2 kambing penduduknya banyak. Nah, dengan cara seperti tadi, walaupun kita kehilangan dua sunnah, kita berharap mendapatkan sunnah yang lain, yaitu itu kambing yang wajibul bait fakir, jatuh kepada orang-orang yang fakir. Apakah hukuman fakir nggak boleh? Boleh. Seluruh umat Islam boleh menikmatinya, mau dia kaya, mau dia nggak kaya, silahkan. Tapi kalau kita bicara, ya afdholiyah, keutamaan, memang orang yang fakir lebih berhak untuk atau lebih layak untuk mendapatkannya dibanding orang yang jarang makanannya. Baik, ini dari sisi siapa yang membelinya. Lalu bagaimana kalau yang menyembelih itu bisu? Kenapa ini kita bahas? Karena terkait dengan masalah di antara adab menyembelih adalah mendoakan orang yang menyembelih. Menjelang menyembelih ada doa khusus. Dan doanya enggak sama seperti motong kambing sehari-hari kalau ingin makan, bukan? Kalau sehari-hari cukup baca bismillah, Allahu akbar. Gitu. Tapi kalau untuk kurban doanya banyak. Berbunyi dari Aisyah dalam hadis Sahih Bukhari, bismillah, Allahumma taqabbal min, sebut nama orangnya. Rasul menyontok bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin. Bismillah dengan nama Allah, ya Allah, terimalah korban Nabi Muhammad, keluarganya dan umat Nabi Muhammad. Lalu bagaimana kalau orangnya bisu, kan enggak bisa doa? Apakah sah jadi hasil sembelihannya itu? Ya, Imam Al-Mundhiri dia menyebutkan dalam kitabnya Kitabul Ijma, kumpulan konsensus para ulama, dia mengatakan wa adimahu ala hibahati dhabihatil akhras. Para ulama mengatakan sahnya, tidak ada khilafiyah, bolehnya hasil sembelihan orang yang bisu. Bagaimana dengan doanya? Kita biasa dia sudah mendoakan dalam hatinya, gak usah ditanya, cuma buka jawab tidak bisa. Iya. Baik, lalu kemudian ya, bagaimana hukumnya? Apakah kurban itu wajib legalitas dalam syariat Islam? Apakah biasa dalam sunnah muakkadah? Allah berfirman, tadi sudah kita baca ayatnya, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untukmu ingat Tuhanmu, wanhar, sesembelihlah. Dan ayat ini menggunakan kata kerja perintah, sembelihlah, fi'il amr. Dan perintah menunjukkan wajib. Selama tidak ada ayat atau hadis yang membelokkan kewajiban menjadi enggak wajib, maka selama itu pula kewajiban tidak teranulir tetap wajib. Saya ambil contoh ini. Ada ayat yang berbunyi, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Pada sebagian malam salat tahajudlah kamu. Ayat ini menggunakan kata perintah, tahajudlah kamu. Tapi kenapa kok tahajud enggak wajib? Ini hanya sunnah. Karena ada ayat lain yang membelokkan kewajiban menjadi enggak wajib, yaitu kalimat yang berbunyi nafilatan lak, ibadah tambahan. Karena ibadah tambahan maka dia enggak wajib. Nah, ayat yang tadi fasholli rabbika wanhar, ya, bagi kelompok yang mewajibkan, mana dalilnya yang membelokkan kewajiban tetap wajib? Ini alasan mereka yang pertama, ayat tersebut, surat Al-Baqarah. Alasan kedua, di hadis yang tadi di muka lima saya baca, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang lagi ringan rezekinya, lapang rezekinya, pokoknya dia endeng lah. Nah, ya utang, gak ada, sekalipun ada juga utang yang bisa dia cover, yang cukup normal begitu. Kemudian juga anak juga udah pada gede, udah pada kerja lah, misalnya. Semuanya enteng-enteng aja. Ya, walau nyentuhi, tapi dia gak berkorban.